diri tertulis indah namamu. Sebelum tidur pun ku panggil namamu. Kasih, percayalah, percayalah sayang. Tak mungkin aku lupakan, karena kaulah yang terakhir bagiku. Di setiap rinduku ku panggil namamu. Kasih, engkaulah belahan jiwaku. Terakhir bagiku, di setiap rinduku ku panggil namamu. Kasih, engkaulah belahan jiwaku. Tiada yang